sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asik pergi ke masjid, solat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, solat tarawih, melatih iman sedari kecil. Semua sama di depan Tuhan, yang berbeda cuma amalnya. Semua ingin Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkannya. Kita mendapat